Coba pikirkan. Kerma jelma letik, ima letik, ima letik, ima letik. Dinding kirimpin tulang bajing, kacapit kacapit ku bulu pare, bulu pare memeng cosna. Dinding kirimpin jama letik, kacapit kacapit ku nunggaran belung gede tayar sebena. Tak akan warageng lemok, tak sadayan rugi ke kamar kaan sugan. Jadi akhirat dikongkrongkan karena beheula. Resikona jalma letih, kacapi teh unggal usi. Boga imah-imah letih menang milik gampra listrik. Hei se, hei se, kawas newak hasep naha ari jalma gede ngabangun ratusan imah. Kada bramenta isuk hurung sore, tak di dia. Polisi 1000 KB. anak.